ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din azzaakumullah. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-42, yakni hadis terakhir daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan berikutnya insyaallah karena kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan, maka setelah kitab ini nanti, dan semoga sudah bisa dimulai pada pertemuan berikutnya, kita akan membaca kitab usia dari bulughul marom. Yang punya syarah atau dibelakang, maka itu yang akan anda baca insyaallah. Jadi kitab usia dari bulughul marom. Hadis yang ke-42, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, yakni hadis qudsi, "Ya bna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la udhani." Wahai keturunan Adam, sesungguhnya dirimu selama engkau masih selalu berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni bagimu apa yang bersumber darimu, dari berbagai macam dosa dan kesalahan, dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, lau balaghtunuhu ka'anana sama, wahai keturunan Adam, seandainya saja dosa-dosamu tersebut mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku ampuni bagimu. Ya bna Adam, wahai putra Adam. Putra di sini maksudnya adalah keturunan, sehingga tidak hanya khusus bagi laki-laki saja. Innaka law ataitani biqiratil ardi khataya, sesungguhnya engkau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, tumalaqitani la tusriku bi syai'ah, kemudian engkau jumpai aku dalam keadaan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqiratiha maghfiratan, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula ampunanku. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik, sebagian daripada makna hadis telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya kita lanjutkan ucapan daripada Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qawluhu ghafartu laka. Ghafartu laka, aku ampuni bagimu. Al-maghfirah ya satrul dzambi wa tajawuz anhu. Maghfirah itu maksudnya adalah ditutupinya dosa dan tidak dianggap. Ditutupinya dosa dan tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Tajawuz, dilepaskan. Tidak diperhitungkan. Itu artinya maghfirah. Alamaka minad dzunub wa taqsir. Atas apa yang bersumber darimu, dari dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan. Wala ubali aila ahtambilal, aku tidak pedulikan. Artinya sebanyak apapun dosa-dosa tersebut, tidak aku gubris. Semuanya aku lepaskan, aku bebaskan. Ya bna Adam, wahai putra Adam, Lau balaghat dzunubuka 'ananas sama. Seandainya saja dosa-dosamu tersebut sampai 'ananas sama, yakni bagian puncak daripada langit sana. Ananas sama ai a'las sama, jadi bagian langit yang paling puncak, paling ujung. Wa qila inna 'ananas sama ma'anna laka hina tanzur ilaiha. Ada pula yang mengatakan ananas sama, yakni apa yang tampak bagimu di saat engkau melihat ke langit, sampai pada apa yang tampak olehmu, langit yang biru itu, sampai sana. Itu ananas sama. Wa qila ananas sama ay ashab a'lahu. Dan ada pula yang mengatakan ananas sama adalah awan yang paling tingginya. Walasaka anna sahab yusamma al-anan. Dan memang tidak diragukan bahwasanya sahab itu memang disebut al-anan. Karena al-anan itu artinya adalah ma dhahara amamak, apa yang tampak di hadapan di saat engkau memandang itu yang terlihat. Itulah awan. Lakin adh-dhahir anna al-murad bihi anana sama. Akan tetapi yang zahir yang dimaksudkan dengannya adalah yakni langit dari yang puncak teras sama, bagian langit yang paling tingginya. Kalaupun dosa-dosa tersebut sampai mencapai puncak langit sana, tetapi seseorang dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid dengan tauhid yang murni, maka Allah akan mendatangkan ampunannya. Wassama 'alal ardi kal qubbah lahu jawanib wa lahu wasat. Dan langit pada bumi ini ibaratnya seperti kubah. Ibaratnya seperti apa? Kubah. Wala lahu jawanib, dia memiliki sisi-sisi dan memiliki bagian tengah pula. Karena kubah, kubah. Maka dia memiliki sisi-sisi dan memiliki apa? Bagian tengah. Tentunya bagian tengah adalah paling tingginya. Kalau kubah itu seperti ini, maka yang paling tinggi adalah ya, tengah kan? Bisa dipahami dunia. Kubah. Binisbah li sathil ard a'lahu. Binisbah li sathil ard. Baik, wala wasat a'lahu binisbah li sathil ard. Dan bumi ini memiliki apa, langit ini memiliki bagian yang tengah yang merupakan paling tingginya dilihat daripada sathul ard ini, yakni bagian datarnya bumi, atapnya bumi ini. Wal wasat, bagian tengahnya. A'lahu binisbah li sathul ard wal wasat. Ini maksudnya seperti yang tadi telah ana sebutkan, bahwa bagian yang paling tingginya daripada langit adalah bagian tengahnya. Tsumma istaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ay talabta minnil maghfirah. Yani engkau memohon dariku ampunan. Sawa'an qulta astaghfirullah au qulta Allahumma ighfirli. Sama saja apakah engkau mengucapkan astaghfirullah, ya astaghfirullahal azim, atau Allahumma ighfirli, meminta ampunan, maghfirah. Sama saja. Dengan lafaz ini atau dengan lafaz yang itu, atau dengan lafaz yang lainnya yang terdapat di dalam sunnah Rasul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu faghfir li maghfirata min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga merupakan doa istighfar. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfirata min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa istighfar, apa? Istighfar. Lakin la budda min hadaril qalbi wastihdar al-faqr ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi ini yang tidak bisa tidak, Di saat seseorang istighfar mohon ampun, tidak hanya sekedar umak-umik mulutnya saja, jangan hanya sekedar gerak bibir dan lisan saja, tetapi harus disinkronkan, ya, harus disinkronkan, dihubungkan, dikonekkan antara lisan dengan hati kita. Dihadirkan hati kita dan dalam keadaan merasa bahwa diri kita adalah fakir, butuh kepada Allah, dalam keadaan rendah, dalam keadaan penuh dosa. Nih, keadaan seseorang di saat dia berdosa, jadikan perbuatan dosa tersebut, ya, di saat sudah terlanjur berdosa, maksudnya jangan menghasung orang berdosa, bukan. Tapi di saat terlanjur berbuat dosa, namanya manusia pasti terjatuh dalam dosa-dosa. Maka jadikan hal tersebut, ya, dosa-dosa kita tersebut sebagai sarana untuk kita bisa menghadirkan khusyuk dalam hati kita, sarana sebagai usaha kita untuk bisa merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla di saat kita mandang dosa-dosa kita tersebut. Dan ini juga keutamaan daripada ilmu. Karena yang mengetahui akan dosa-dosa dirinya adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, dia melakukan dosa dalam keadaan dia tidak merasa itu adalah dosa. Ataupun kalau merasa dosa adalah perkara yang remeh bagi dia. Tetapi orang yang berilmu, dia merasa perkara yang kecil bisa menjadi besar. Dalam artian, dia merasa itu perkara yang besar. Tayyib. Berikutnya, ya bena Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Qauluhu law ataitani, seandainya engkau datangi aku, ai jitani ba'dal maut. Maksudnya adalah engkau datang kepadaku setelah matimu. Biqirabil ardi, dengan sepenuh bumi, ai ma yuqaribuha, yakni yang mendekati bumi ini. Imma mil'an au thiqalan au hajman. Baik mendekati dari sisi penuhnya sepenuh bumi, atau mendekati dari sisi beratnya seberat bumi, atau dari sisi besarnya sebesar bumi. Kau datang membawa dosa sebesar bumi atau seberat bumi, ya, atau sepenuh bumi. Khotaya jamu khotia wa huwa wa hiya adzunub, yakni dosa-dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau jumpai aku dalam keadaan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Qawluhu syai'an nakirah fi sijakin nabi tufidul umum, tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Syai'an ini nakirah, tidak pakai alif lam, itu namanya nakirah. Kalau ada alif lam namanya apa? Ma'rifat. Nah sekarang syai'an ini nakirah. Qa'idah dalam bahasa Arab, bahwasannya nakirah dalam konteks penafian, yakni peniadaan, la tusyriku bi, ya, ini lanya la nafiah, engkau tidak mensekutukanku syai'an dengan sesuatu apapun, ya, nakirah fi siyakin nafi, nakirah dalam konteks peniadaan itu memberikan makna umum, tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, semuanya masuk. Lasirkan asgar wal akbar. Wahada qaidun azim. Dan ini merupakan qaid yang sangat besar, sangat agung. Artinya kalimat syai'an ini perkara yang penting untuk dijelaskan. Qad yatahawan bihil insan wa yakul ana ghir musyrik. Terkadang seseorang menyepelekan. Dia mengatakan yang penting kan aku tidak berbuat syirik. Aku bukan orang musyrik. Dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dengan sangat entengnya, merasa bahwasanya dia nanti akan diampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunannya, yang penting tidak musyrik. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Fa hubbul mal alladhi yulhi 'ani tha'ah an tha'atillah, ya. Cinta harta yang menyebabkan dia terlena dari ketaatannya kepada Allah, minal isyrak. Itu termasuk daripada kesyirikan. Bukan syirik besar, ya, tapi syirik kecil. Itu bagian daripada kesyirikan. Kenapa? liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Celaka hamba dirham disebut abdul. Berarti dia apa? Menjadikan dirinya sebagai budak harta. Ya, mengabdikan dirinya kepada harta. Kalau mengabdikan kepada Allah, maka itu dia bertauhid. Kalau mengabdikan kepada harta, bagaimana? Berarti dia musyrik. Mengabdikan dirinya kepada harta, menyebabkan harta tersebut melenakan dia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Celaka hamba khamisah. Celaka hamba khamilah. Ya, ini jenis-jenis daripada pakaian beludru, pakaian sutra, ini khamisah, apa namanya, khamisah dan khamilah. Rasulullah SAW sebut sebagai hamba terhadap harta-harta dunia tersebut. Demikian pula menjadi hamba budak hawa nafsu. Allah menyatakan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau lihat orang yang menjadikan Tuhan-Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Berarti ada orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa sama Nabi SAW man kana hadha hammuhu 'abdan laha. Maka Nabi SAW di sini menyebut orang yang himmahnya, tujuannya adalah dunia, ya, yang senantiasa dia kejar dan dia cari sampai terlenakan hak Allah Azza wa Jalla adalah dunia, itu sebagai budak hamba bagi dunia tersebut. Alhamdulillah. Ini kalau dipahami bahwasannya kalimat syai'an tadi masuk padanya sirkun asghar. La tusyriku bi syai'an, kau tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan terdapat khilaf di kalangan para ulama, apakah syirik kecil termasuk daripada apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan zahirnya adalah masuk. Zahirnya adalah masuk. Termasuk dari perkara yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dan ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyirkul asghar. Ya. Syirik kecil. Zahirnya demikian. Tetapi kita berharap wallahu alam bishawab, pendapat yang benar adalah itu termasuk daripada al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Kabairu dzunub, termasuk daripada dosa-dosa besar yang tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih diharapkan, tetap diharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan rahmat-Nya. Karena siapa yang terlepas daripada yang namanya riya, terkadang yang sum'ah dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Sehingga di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari mensekutukan engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepada engkau pada perbuatan-perbuatan yang tidak aku ketahui. Jadi perbuatan-perbuatan termasuk dalam kesyirikan yang aku tidak sadari. Itu doa yang tentunya semestinya untuk sering-sering kita baca, ya. Sering-sering kita ucapkan. Sudah hafal semua insya Allah ini ya? Atau belum hafal semua? Allah Ustaz. Baik, anak diktikan kalau begitu. Pelan-pelan ya. Allahumma inni, Allahumma inni a'udzu bika min an usrika bika wa ana a'lam wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang sudah siapa? Tolong dibacakan. Yang sudah. Fadhol. Iya. Ahsan Pak, barakallahu fiik. Yang lain? Amar sudah? Coba dibaca. Allahumma inni a'udzubika min al-kusrika jika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Iya. Nah. Insyaallah yang lain kita sudah ya. Baik. Itu adalah doa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya, permohonan perlindungan kepada Allah yang pertama, kemudian mohon ampun. Minta perlindungan dari mensekutukan Allah. Karena kita meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat syirik, tetapi kalau Allah tidak lindungi kita, tidak ada jaminan keamanan kita tidak melakukannya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai berbuat syirik. Kemudian kalau ternyata kita telah terjatuh dalam beberapa kesyirikan, mungkin syirik-syirik yang kecil itu, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Wa astaghfiru kalima la'ala. Mungkin kita terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan kita tidak tahu, maka kita mohon ampun kepada Allah azza wa jalla. La'ataituka biqirabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunanku. Wa hadza la syakka min ni'matillah wa fadli, dan ini tentunya tidak diragukan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Wa illa sayyibafad bibaan ya'tiya insan rabbahu bimil ardi khotoya. Jadi seseorang datang kepada Allah Azza wa Jal dengan sepenuh bumi dosa-dosa. Tsumma ya'tihi Azza wa Jal biqirabiha maghfiratan. Kemudian Allah datang ya kepada si hamba tadi dengan membawa sepenuh itu pula ampunannya. Itu luar biasa. Rahmat Allah Azza wa Jal, fadilah Allah Azza wa Jal yang sangat besar kepada si hamba. Wa illa fa muqtadul adl an yu'aqibahu 'ala al-khata'i. Jika bukan karena fadilah dan karunia-Nya tersebut, maka tentunya tuntutan daripada keadilan menghukum si hamba tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Jadi nanti di akhirat yang punya kebaikan hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak punya kebaikan sedikit pun. Ya. Ya, mereka otomatis jelas tidak akan diampuni. Tapi orang-orang yang beriman datang dengan keimanan, maka mereka ini imma diterapkan keadilan Allah ditimbang ya, kebaikan dengan kejelekannya. Maka jika kejelekan itu lebih berat, dia akan masuk ke dalam neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan tersebut sebesar apapun dosa-dosa para hamba kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang bisa protes dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang dengan kadar dosanya. Walaupun dosa tersebut kecil, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian nanti tentunya diangkat dari neraka tersebut. Dengan seseorang yang membawa dosa-dosa yang sangat banyak dan besar, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga langsung. Maka tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau mengampuni dosa si hamba yang dia lebih jahat, lebih jelek dari saya? Dia diampuni dosa-dosanya, sedangkan saya hanya melakukan dosa yang lebih ringan daripada dosa dia. Saya harus menanggung dosa tersebut dan harus masuk ke dalam neraka. tidak bisa protes. Kenapa? Apakah Allah mendolimi dirimu? Jawabannya tidak, ya, sesuai dengan kadar dosa. Kalau tidak, maka kenapa engkau protes? Adapun si fulan yang kuampuni dosa-dosanya, maka itu adalah karunia dariku. Itu adalah fadilah. Fadilah yang itu merupakan hakku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi muamalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya bainal adl wal fadl, antara diberi keadilan atau diberi keutamaan fadilah. Tentu kita memohon kepada Allah fadilahnya, ya. Jangan memohon kepada Allah keadilannya. Ya Allah, saya tuntut keadilan di sisimu, jangan. Bahaya. Kalau kita dituntut keadilan, ya mungkin tidak ada yang selamat bagi kita ini. Dari kita ini tidak ada yang selamat dengan dosa-dosa kita. Kalau menuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala, minta fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta diberikan karunia, rahmat-Nya, diselamatkan dari neraka-Nya. Tidak ada yang bisa selamat dari dosa-dosa kita kalau bukan karena fadilah dari-Nya. Dan sebagian ulama salaf ada yang bahkan doanya itu meminta perlindungan kepada Allah dari keadilan-Nya. Dan meminta kepada Allah fadilah-Nya. Ada di antara salaf yang berdoa demikian. Lakinnahu jalla wa ala yaqulu bil adl wa yu'ti al fadl. Akan tetapi Allah jalla wa ala mengucapkan dengan keadilan dan memberikan keutamaan. Allah jalla wa ala mengucapkan dengan keadilan dan memberikan keutamaan. Min fawaid hadzal hadis, faedah daripada hadis ini. Sarafu Bani Adam, ini yang pertama. Kemuliaan daripada Bani Adam. Haitu wajjahallahu ilaihi al-siqaq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan biqaulihi dengan firman-Nya, ya bani Adam. Ini merupakan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan sebutan ibnu Adam. Wala syakka anna bani Adam fuddilu ala katsirin mimman khalaqahumullahu 'azza wa jalla. Dan memang tidak diragukan bahwasanya Allah 'azza wa jalla melebihkan, mengunggulkan Bani Adam atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa karramahumullah subhanahu wa ta'ala, dan Allah muliakan mereka Bani Adam atas makhluk-makhluk yang lain. Yang disebut Bani Adam dan masuk di dalamnya adalah dari kalangan jin. Masuk di dalamnya. Tapi yang disebut siapa? Bani Adam. Nah, syariat berlaku bagi mereka. Maka masuk di dalamnya. Walaupun dia dari kalangan jin, dia masuk dalam keutamaan-keutamaan yang tersebut dalam hadis ini tadi. Dia jelas bukan keturunan Adam, kan? Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bentuk pemuliaan dinisbatkan kepada Adam, bentuk pemuliaan. Sedangkan hukum ini berlaku bagi setiap yang terbebani syariat dari kalangan jin maupun manusia. Maka ini bentuk daripada sisi pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Qala Allah tabaraka wa taala wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70 ini Allah menyatakan, dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di darat maupun di laut, dan kami berikan rizki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami unggulkan mereka atas banyak daripada makhluk-makhluk kami dengan beberapa keunggulan-keunggulan takdilah, dengan benar-benar kami berikan karunia kepada mereka. Ini merupakan kelebihan Bani Adam atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sering menyebut dengan ya ayuhan nas, manusia, ya ini Bani Adam, tetapi masuk di dalamnya adalah jin juga. Masuk di dalamnya adalah jin. Karena syarat ini berlaku bagi kaum atau bangsa jin. Anna kalimah ibn au bani au ma asbaha dzalik idza udifat ilal qabilah. Ini faedah yang kedua, faedah lughawiyah, faedah secara bahasa ini. Bahwa kalimat ibn atau kalimat bani apa yang semisalnya apabila diidhofahkan kepada qabilah atau kepada umat, tasmal adzukur wal inat, maka mencakup baik laki-laki maupun perempuan, tercakup semuanya di situ. Jadi yabna adam masuk di dalamnya adalah kaum wanita. Wa idza udifat ila syai'in mahsur fahiya lidzukur faqat. Apabila diidhofahkan kepada sesuatu yang terbatas, ya, sesuatu yang tertentu, tidak kepada umat, tidak kepada kabilah, fayali dzukur faqat, maka itu hanya berlaku bagi lelaki saja. Wa hiya huna fil hadits mudhofa ila ummah kulliha. Adapun di sini dalam hadis ini diidhofahkan kepada umat, yakni bani Adam, yakni umat manusia semuanya. Haitsu qala ya bani Adam fayasmal adzukur wal inath, di mana Allah menisbatkannya kepada Adam, bapak dari seluruh manusia. Maka tercakup padanya laki dan perempuan, siapa saja, baik dari kalangan pria maupun wanita. Wa yatafarra ala hadhihi almas'alah, dan bercabang daripada masalah ini, law qala qa'il, seandainya ada seseorang yang mengatakan hadzal bait waqfun ala bani Shalih. Ini faedah yang sifatnya di luar daripada konteks hadis, tetapi terambil dari kalimat ibn atau bani. Kalimat tersebut dilihat kemana dinisbatkan. Kalau dinisbatkan, diidhofahkan kepada qabilah, maka mencakup laki dan perempuan. Kalau dinisbatkan kepada syakhsun muayyan, orang tertentu, maka hanya mencakup anak laki-laki saja. Semisal seseorang mengatakan hadzal bait waqfun ala bani Shalih, rumah ini wakaf, rumah ini wakaf untuk anak laki-lakinya Shalih. Bani Shalih itu maksudnya anak laki-lakinya Shalih. Wa huwa wahid, sedangkan Shalih ini nama orang, satu orang. Fayasmal adzukur faqat, maka hanya tercakup padanya anak laki-laki saja. Kenapa li'annahu mahsurun? Karena mahsur, ya, terbatasi dengan bani. Kalau dikatakan hadzal bait waqfun ala banati Shalih, berarti pada anak-anak perempuannya saja. Kalau ala bani Shalih, berarti anak laki-laki saja. Shalih ini nama orang. Kalau di sini misalnya hadzal bait waqfun ala bani Irfan misalnya, ya sudah, anak laki-lakinya Pak Irfan saja. Ala banati Ammar misalnya, ya sudah, anak-anak perempuannya Ammar saja, dan seterusnya. Bisa dipahami ini, ya. Amma law qala, adapun jika si pewakaf tadi mengatakan hadza waqfun ala bani Tamim, ini nama kabilah, ini bani Tamim ini kabilah besar, ya. Rumah ini wakaf untuk bani Tamim, maka setiap bani Tamim, baik laki maupun perempuan, boleh memanfaatkan rumah tersebut. Sama la dzukur wal inah, ya, tercakup padanya laki dan perempuan semuanya. Ini tentunya konteksnya adalah pembahasan secara bahasa. Baik, faedah yang ketiga, anna man da'allahu wa rajahu fa innallaha ta'ala yaghfirulah. Bahwa siapa saja yang berdoa kepada Allah, berharap kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih daripada janjinya. Siapa saja yang meminta kepada Allah dan berharap kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Tapi ingat kalimat ya, warojahu, berharap. Ini isyarat bahwasannya dia berdoa dengan apa? Dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Kalau seseorang berdoa tidak dengan hati yang hadir, maka berarti dia tidak berharap. Ya kan? Dia sekedar mengucapkan kalimat. Sama seperti orang yang berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, amin. Dalam hatinya sudah tidak tahu apa yang diucapkan oleh yang si berdoa. Orang yang berdoa juga sekedar rutinitas ya, biasa yang namanya sudah ya, disuruh untuk berdoa bersama begitu ya, dipimpin oleh Bapak Fulan. Ya Bapak Fulan itu memang sudah sangat hafal sekali dengan doa-doa tersebut. Ya doanya itu-itu saja. Walau alam tahu artinya atau tidak. Katakanlah tahu artinya, walau alam ada konek atau tidak lisan antara lisan dengan hatinya. Nah kalau yang konek hanya Bapak Fulan ini saja, sedangkan hadirin tidak konek, ya sama saja. Al-Muhim, dalam perkara-perkara seperti ini, dalam berdoa kita harus apa? Menghadirkan hati. Harus menghadirkan hati. Kemudian yang keempat, annahu la budda ma'ad du'a min roja. Nah, ini ditambah lagi di sini. Ya. Bahwasanya tidak bisa tidak dalam berdoa itu disertai dengan harapan. Wa ammal qalbul ghafil lahi alladhi yadhkuru du'a ala wajhil 'adah falaisa harriyan bil ijabah. Adapun hati orang yang lalai, hati orang yang dia tidak nyambung antara lisan dengan hatinya, dia menyebutkan doa sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan saja, sebagai sesuatu yang merupakan ritualitas dan rutinitas. Falaisa harian bil ijabah, makanya seperti ini ya tidak pantas untuk diijabahi. Maka di sini untuk seseorang berdoa, lauda autani warojautani. Engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Tidak sekedar berdoa dengan hati yang ghafil tadi. Hati yang lalai tadi, enggak. Sehingga kalau Allah tidak mengabulkan, ya wajar saja. Dan Allah tidak mengingkari janji, karena Allah menjanjikan ya ijabah pada hati yang hadir. Ya. Hati yang connect. Bikhilafi dzikir, berbeda dengan dzikir. Nah, kalau dzikir ini ya meskipun hatinya tidak hadir masih tetap ada nilainya. Walaupun nilainya berbeda dengan hati yang hadir, tetapi tetap ada nilainya seseorang yang berzikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Dalam keadaan hatinya ghafil, ini kata Syekh masih tetap ada nilainya. Bikhilafi dzikir kat tasbih wa tahlil wa ma asbaha dzalik, berbeda dengan zikir seperti tasbih subhanallah atau tahlil la ilaha illallah dan yang semisalnya, fa hadza yu'ta ajran bihi, maka ini tetap diberi pahala dengan zikir tadi. Walakinnahu aqall, tetapi lebih sedikit, mimma law istahdara, lebih sedikit dibandingkan seandainya dia bisa menghadirkan hatinya. Wa dzakara bi qalbihi wa lisani, dan dia berzikir dengan hati dan lisannya. Hatinya beribadah, lisannya juga beribadah. Kalau di saat lisan beribadah, hati tidak beribadah, maka dia mendapatkan pahala lisannya saja. Ini kalau pikir ya. Kalau pikir seperti itu, dia tetap dinilai oleh Allah karena dia gerak lisannya, berzikir. Lisan yang berzikir ini, kata Syekh, dia tetap mendapatkan pahala. Tetapi berbeda pahalanya dibandingkan dengan orang yang bisa sinkron antara ucapan lisannya dengan hatinya. Perbedaan itu bisa saja antara bumi dengan langit, itu perbedaan. sangat jauh sekali perbedaannya. Katakanlah diberi pahala sangat jauh dibandingkan dengan orang yang bisa menghadirkan hati dalam zikirnya. Wal farqu zahir, dan perbedaan ini sangat tampak jelas. Di anna da'i muhtaj falabudda an yastahdir fi qalbihi muhtaj ilaihi. Karena orang yang berdoa itu orang yang butuh, maka tidak bisa tidak harus untuk dia menghadirkan hatinya apa yang dia butuhkan tersebut. Wa annahu muftaqirun ila Allah azza wa jalla, dan bahwasanya dia sedang memang merasakan butuh kepada Allah azza wa jalla. Sedangkan berzikir yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam niat di dalam hatinya sekedar ingin berzikir memuji Allah, meskipun lafal-lafal zikir tersebut dia tidak pahami, tapi dia tahu ini adalah lafal-lafal zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, tanpa dia resapi subhanallah itu maknanya apa, kandungannya bagaimana. Selama yang terlafatkan adalah kalimat-kalimat zikir, selama yang terlafatkan adalah kalimat-kalimat zikir. Berbeda kalau kalimat yang terlafatkan pun juga sudah bukan lagi kalimat zikir, karena saking cepatnya. Nah ini bukan zikir seperti ini. Bukan zikir. Kalau kita lihat terkadang orang ada yang zikir itu tangannya itu begitu cepat seperti Argo Bromo. Seperti apa? Cepatnya luar biasa. Zikir itu. Ya kita apa yang kira-kira dibaca kalau gerakannya seperti ini. Ya. Anda saksikan sendiri. Gerakannya. Allahu musta'an. Dermilir tapi tidak ada nilainya. Karena tidak bisa dikatakan zikir. Lafaz yang terucapkan keluar bukan lafaz-lafaz zikir. Sedangkan Allahu Akbar itu kan jelas. La ilaha illallah jelas. Subhanallah, alhamdulillah. Katakanlah seseorang tidak paham maknanya, tetapi kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat zikir, benar-benar zikir. Ini ada pahalanya. Ini ada pahalanya. Jadi amalan-amalan terkait dengan zikir ini berperingkat. Antara satu orang dengan orang yang lain jauh perbedaannya. Sesuai dengan kadar ucapan yang diucapkannya, dengan kadar kehadiran hati yang ada pada diri seseorang. Sudah ada nilai. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Tidak mungkin kalau untuk bisa diselesaikan pada satu pertemuan ini. Masih banyak ternyata. Semoga bisa diselesaikan pada pertemuan.